Apa inti nipu alam rusak kula mboten asal. Kula mboten rila lillahi ta'ala kula dereng asal pokoke nek alam niku ajeng dirusak soalnya tambang niku caket kalih griya kula. Mangke nek wonten tambang terus keadaan petani menika niku pripun? Soalnya sebagian warga menika niku sing kathah petani mayoritasipun menika. Lah kula niku sebagai warga kula niku kok merasa tindas ngoten lho. Mangke nek enten tambang, enten pabrik, kados napa, dados kula niki saking manah kula piyambak niku ngaten iki engko terus piye nasibe anak putu sesuk ngoten. Lah terus engko nek terus ana tambang iki tanduran terus kaya apa? Saiki iso mangan wong kene iki mung isane mung tetanen tok kula kan ngoten. Terus sak boten niku rencang-rencang ada akeh aksi wonten Rembang mboten dipun tanggapi wonten Rembang niku terus pengaleh. Dengarlah kau, hai, bisikan sunyi tanah yang tergusur demi barisan investasi. Adalah kami, para teknokrat harapan rakyat, para pengobar janji. Riak-riak pemberontakan kan kebungkam hening hingga aktivis tak bernyali. Ibu bumi Rembang, ibu negara, cukuplah hadir berhari, senyum lima jari. Alangkah cemerlang senyum sang jenderal, tatkala berhala bang dunia, duduk mengangkang di pangkuan. Basahi tiap pipi keluarga yang ditinggal mati meratapi nasib kapan keadilan. Untuk apa retorika negara dan patriotisme bergaung di telinga yang tak mampu mendengar? Kalian hadir dalam rangka penghambaan jelata jadah pada kami, paduka yang mulia, bank dunia, donor asing dan bankir dalam menyongsong kalian yang tersingkir. Apalagi yang akan kalian busungkan di dada bila bukan kebanggaan semu simbolis narsistis. Mimpi basah peraktivis di tiap sajak pamflet habis luluh lantak di ujung senapan yang menyalak. Ilusi revolusi yang tak jemu kau sablon dan cetak izin, mustahil kau rajut untuk rapi berwujud. Apakah kalian tak sadari dunia yang kalian huni kami desain oleh kami, bagi kami kaum yang mumpuni. Kalam suci agamamu, kultuskan pemuka agamamu. Hail puja-puji Caligula, penunggang unta. Adakah alam semesta berpihak kepada kemalangan dan kemuraman nasib yang termiskinkan? Rodai kain kafanmu dengan darah dan air mata yang terbuang percuma karena melawan kami penguasa semesta. Wahai kembali diri kalian dengan segala tipu daya, manipulasi strategi, pembodohan sistematis yang kami rancang untuk kalian. Aduhai indahnya apabila kita hidup damai berdampingan antara wajah kalian dengan sepatu pengawal berupa rendahan. Nikmati sajalah spektrum warna dan frekuensi publik yang kami jadikan kanal politik. Garami setiap luka yang kalian buat sendiri karena kalian berani melawan kami. Ketika akhirnya tiba, hanya kamilah yang dapat menjamin kalian selamat, memberi kalian syafaat, hidup selamat, wafat dengan cepat. Ikhtisarlah berugi kami jugalah yang menentukan hidup setelah mati kalian. Tuhan pun telah kami ganti. Apakah kalian tak menyadari begitu besar kuasa kami, Tuhan besar pemberi mandat. Semua sama saja saat kami mendekat. Energi, air bersih, pendidikan, kesehatan, bahkan standar keimanan sudah digenggaman. Perintihan dan rontap perlawanan ingin melawan absolutisme kekuasaan. Buat istighosa berulang kali kau buat, tiada gunanya karena pada kami juga lah doa beralamat. Yakinkah kalian berjuang demi keadilan sosial, melawan demi kesejahteraan, bukan karena titipan? Andai kata kalian mati satu tumbuh seribu, kalian mati satu tumbuh seribu, pasukan kami tetap siap menyerbu. Lihatlah, inilah akhir zaman. Akhir saja perlawanan sia-sia kalian. pabrik menika seket mandadak alat berat mundur tambang mboten siap sangat soalnya niku mata air kata niku wonten sesak ngandhap guwa-guwa niku nggih wonten sumberan tiyang tegal dawa niku pun kagungan sumberan niku napa tiap rumah tiap kakak niku pun kagungan sumur bor piyambak lan niku nek menawa dipun tambang terus catet terus napa.